Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, halaman 236. Qala al-mu'alifu asabahullah, setelah menyebutkan bagaimana tata cara salat yang sahih sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita memang diharuskan dan juga diwajibkan untuk mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sekarang pembahasannya mengenai sujud sahwi, karena orang manusia itu tidak pernah terluput yang namanya dengan apa? Kesalahan. Tidak pernah terluput daripada kesalahan dan juga kekeliruan serta lupa. Sampai-sampai para ulama telah menyebutkan al-insan sumia insanan li kasrati nisyani. Jadi seorang dinamakan insan karena banyak lupanya. Karena orang tersebut banyak lupanya. Kita lihat sujudus sahwi lis-shalah. Sujud sahwi untuk salat. Nah, maksudnya bagaimana sujud sahwi di dalam salat? Sudah kita lewati pembahasannya dulu dalam kitab At-Taisiratul Fiqhiyah, Syarah Ad-Dur al-Bahiyah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam waffaqahullah, sujud sahwi manakala seseorang meninggalkan perkara-perkara yang wajib di dalam salat. Paham ya? Adapun perkara rukun bagaimana kemarin? Perkara rukun tidak cukup dengan sujud sahwi. Kalau perkara rukun tidak apa? Tidak cukup dengan sujud enam sahwi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus didatangkan rukun tersebut, baru nanti dilengkapi dengan sujud sahwi. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa amma sujudus sahwi faqala Ahmad yuhfad fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa asya. Adapun sujud sahwi, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, telah disebutkan atau telah nabarakallahu fikum dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan masalah sujud sahwi lima perkara. Sallama minasnataini fasadada. Salam dari apa? Dari dua sujud, kemudian dari apa? Dari nabarakallahu fikum enam dua rakaat kemudian dia sujud. Dan salam dari tiga rakaat, wasallama min salatin fasadada. Dan salam dari tiga rakaat kemudian dia sujud. Ini maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya ketika salatnya dua rakaat atau tiga rakaat seperti maghrib atau yang semisalnya, nah barakallahu fikum, itu nanti salamnya itu enam bisa dilakukan setelah apa? Setelah sujud sahwi sebelum salam, atau setelah salam baru sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ada dua cara ya. Ada dua cara, imma dilakukan sebelum salam, imma dilakukan setelah salam. Nanti rinciannya akan kita lihat. Wa fi ziyadah wa nuqsan. Dan sujud sahwi itu disyariatkan ketika adanya penambahan rakaat dan juga kurangnya rakaat juga. Ini kitabnya ini yang kita bahas ini. Sebenarnya kitabnya cetakannya bagus, cetakan Saudi. Paham ya? Cuman yang kita sayangkan tuh enggak ada titik, enggak ada koma itu loh. Paham ya? Jadi kalau kita baca ini kayak baca kereta api rasanya itu. Kayak naik kereta api. Jadi enggak ada enggak ada berhenti kecuali stasiun itu loh. Antum lihat itu. Jarang sekali antum jumpai titik koma. Jarang sekali. Paham ya? Terkadang titiknya enggak pas, komanya enggak pas, sehingga harus diperhatikan, kadang harus kita amati kembali mana yang cocok, yang tepat. Seperti kemarin banyak sekali kejadian-kejadian kan. Nah, kelihatannya sambung ternyata putus. Karena apa? Enggak ada titik, enggak ada koma. Karena titik dan koma itu dibutuhkan, hatta walaupun dalam bahasa Arab dibutuhkan. Dalam bahasa Indonesia jelas, kalau bahasa Arab bagaimana? Dibutuhkan juga. Karena titik dan koma itu untuk apa? Nah, barakallahu fikum, mengetahui lantunan dan apa dan tujuan si pengucap itu ya. dia itu mau sambung atau berhenti atau bagaimana, pertanyaan atau bukan itu loh. Itu anda lihat enggak ada titiknya kan? Kita lihat. Wa qama minas sintain falam yatashahhad qanam. Falam yatashahhad. Nah, aslinya gitu kan aslinya? Allahu ustaz. Qala al-Khattabi tidak dua, seharusnya tidak satu itu istilahnya itu. Punya antum tidak berapa punya antum? Berapa punya antum? Antalah. Ada titiknya enggak punya antum? Ayo, naam. Kita lihat sini. Kata beliau, wa qama min sintain. Naam, kemudian bangkit dari dua sujud tersebut, falam yatashahhad. Enggak perlu tasyahud lagi. Ya enggak? Sujud sahwi itu enggak perlu tasyahud lagi. Karena apa? Karena intinya dia melaksanakan dua kali sujud, setelah dia bangkit langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam, enggak perlu tasyahud ulang lagi. Karena tasyahudnya sudah apa? Sudah yang pertama tadi. Faham ya, seperti itu maksudnya. Naam. Baru qala al-Khattabi, berkata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Nah, titiknya satu itu kan? Nah, barakallahu fiiknya ada dua kan? Al-mu'tamad 'alaih 'inda ahli al-'ilm, yang jadikan sandaran mengenai hal tersebut menurut ahli al-'ilm. Naam, hadhihi al-ahadits al-khamsah. Yaitu hadis-hadis atau lima hadis ini. Naam, sebutkan nanti hadisnya Abi Hurairah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Ibnu Buhainah. Yakni hadisai Ibn Mas'ud wa Abi Sa'id. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud dan hadisnya Abu Sa'id wa Abi Hurairah wa Ibn Buhainah dan hadisnya Abu Hurairah serta hadisnya Ibn Buhainah. Nah, barakallahu fikum. Akan sebutkan hadisnya nanti secara globalnya. Wa sujudus sahwi yusra' li ziyadah wa naqs, ya kan? Seharusnya ada komanya gitu loh. Antum lihat itu. Allahu musta'an. Ini enggak masalah kita baca aja, penting paham aja ya. Wa sujudus sahwi yusra' li ziyadah wa naqs. Dan sujud sahwi itu disyariatkan ketika apa? Adanya penambahan rakaat dan juga adanya kekurangan rakaat di antaranya. Wa syakka fi na'am fi fardhin wa naflin. Dan ada keraguan. Keraguan dalam amalan wajib dalam sholat atau amalan sunnah. Kalau amalan sunnah kemarin kita lewati, amalan sunnah tidak ada sujud sahwi, enggak perlu. Paham ya? Contohnya antum habis surat Al-Fatihah kan seharusnya disunahkan baca apa? Surat pendek. Nah, ketika antum enggak baca surat pendek, enggak perlu sujud sahwi. Karena amalan sunnah. Yang perlu sujud sahwi kesimpulannya adalah perkara-perkara wajib dalam sholat yang antum terluputkan. Bisa ditambah dengan sujud sahwi. Kalau perkara rukun bagaimana kemarin? Tidak cukup dengan sujud sahwi. Antum datangkan rukun tersebut, barulah kalau lupa digenapi, disempurnakan dengan sujud sahwi. Contohnya, apa kemarin contohnya? Antum lupa enggak takbiratul ihram. Langsung takbir, langsung sedekap tapi enggak baca takbiratul ihram. Rukun atau bukan? Rukun. Nanti ngulangi lagi. Ngulangi lagi karena apa? Enggak sah salatnya. Kalau cuma sujud sahwi enggak bisa menambal rukun. Rukun didatangkan kalau dia karena lupa baru nanti sujud sahwi. Tapi kalau perkara yang wajib dalam salat, barakallahu fikum, naam seperti tasyahud atau yang semisalnya, itu nanti bisa ditambal dengan apa? Ditambal dengan sujud sahwi. Kita lihat lagi. Naam barakallahu fikum illa an yaksur. Naam fayasiru kawaswasin fayatrahahu. Artinya apa? Kecuali kalau banyak sekali lupanya, banyak lupanya di situ, maka menjadilah seperti apa? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, was-was, maka hendaknya dia meninggalkannya. Karena ada orang yang terkena penyakit was-was ini. Dibisikin setan gitu loh. Jangan-jangan kamu sujudnya baru sekali, jangan-jangan sudah dua kali, jangan-jangan malah tiga kali. Jadi banyak keraguan di situ. Kalau yang seperti itu bagaimana? Tinggalkan keraguan, ambil yang yakin. Nah, kita lewati kan kaidahnya, al yaqinu la yazul bisyak, yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi yakin yang mana itulah dibangun di atas keyakinan tersebut. Wa kadza fil wudu wal ghusl wa izalatun najasah. Seperti itu pula dalam masalah wudu dan juga mandi serta menghilangkan najis. Famata zada min jinsis naam. Sampai situ dulu. Seperti itu pula kalau terjadi was-was tersebut pada wudu, pada mandi, menghilangkan najis, maka tinggalkan yang meragukan tadi itu. Jadi jangan ngikutin apa bisikan. Kalau kita ngikutin bisikan, ya kadang antum saksikan orang wudu satu jam enggak selesai-selesai. Karena kumur-kumurnya itu berapa kali? 20 kali baru yakin. Paham ya? Kemudian apa? Nyuci mukanya, itu 5 kali baru yakin. Jangan. Paham ya? Sesuai dengan aturan. Kalau setan masih bisik-bisik, tinggalkan. Tinggalkan setan, langsung menuju kepada keyakinan. Mandi, mandi juga banyak orang yang terkena penyakit waswas, diantaranya apa? Mandi enggak selesai-selesai. Sampai dia masuk ke mana, Mas? Masuk ke sungai atau ke laut, biur gitu, renang, baru alhamdulillah dah mandi. Paham ya? Allah mustahil hati-hati. Kalau antum lihat kitab rujukannya apa kemarin? Talbis Iblis, karya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, bagus sekali itu. Disebutkan dalamnya orang-orang yang terkena penyakit waswas. Hatta dalam sholat pun, bacaan sholat, di apa? Datangi waswas. Bis. Bismillahnya selesai. Paham ya? Karena menurut dia makharajul hurufnya belum tepat gitu loh. Paham ya? Ada juga yang datangi dalam gerakan takbir. Gerakan takbir sampai bagaimanapun berkali-kali masih diulang-ulang terus, macam-macam. Allahul musta'an. Kita lihat, wa izalatun najasah, menghilangkan najis pun ada juga waswasnya. Jangan-jangan masih kotor, jangan-jangan masih keluar air kencingnya. Wah, siram-siram terus sampai basah semuanya. Paham ya? Orang udah antri di luar, setengah jam baru keluar kamar mandi. Allahul musta'an. Hindari ya. Penyakit waswas sangat berbahaya sekali. Karena apa? Naam barakallahu fi, membuat senang setan itu loh ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nah mereka para masyayikh Ahlus Sunnah menyarankan untuk meninggalkan waswas. Jadi kalau ada waswas bisikan-bisikan itu tinggalkan. Paham ya? Ditinggalkan, jangan diikutin apa? Naam barakallahu fikum bisikan tersebut. Karena kalau kita ngikutin, semakin senang mereka. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Famata zada min jinsis shalah qiyaman aw ruku'an aw sujudan aw qu'udan 'amdan batulat. Penting. Maka kapanpun dia menambahkan di dalam jenis sholat tersebut, nambahkan berdiri sholat 3 rakaat, tambah 1 rakaat, 4 rakaat, seharusnya 4 rakaat tambah 1, 5 rakaat, ingat-ingat ya. Atau ruko, rukonya seharusnya 2 kali, 3 kali sama dia karena semangatnya ya. Au sujud, sujudnya seharusnya 2 kali sama dia tambah 3 kali sengaja tapi. Au qu'ud, atau duduknya seharusnya enggak duduk, dia duduk sengaja. Amdan batulat. Kalau sengaja tadi batal sholatnya. Sholat subuh karena saking semangatnya, habis minum madu asli murni, paham ya? Saking semangatnya sholat subuhnya 3 rakaat dia sengaja, batal enggak sholatnya? Batal. Boleh enggak ditambah dengan sujud sahwi? Enggak mempan. Enggak bisa. Karena sengaja dia. Sujud sahwi itu bagi orang yang apa? Yang apa? Lupa. Paham ya, seperti itu contohnya. Contohnya aja itu ya. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Wasahwan, nah kalau lupa bukan sengaja, wasahwan yasjud lahu, kalau dia lupa sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu menunjukkan orang itu lupa. Paham ya? Orang itu menunjukkan orang itu lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja pernah lupa atau tidak? Pernah kan? Nah, sampai beliau mengatakan innama ana basyarun mislukum. Ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzkiruni. Artinya apa? Aku manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkanlah aku. Oleh karena itu ada namanya tasbih, subhanallah. Paham ya? Ada yang namanya apa? Kalau perempuan, nah barakallahu fikum, menepuk tangannya untuk mengingatkan orang yang lupa tadi itu. Kalau enggak ada lupa, ya enggak ada susahwi, ya enggak? Kalau enggak ada yang lupa, enggak ada tasbih, ya enggak? Nah barakallahu fikum, oleh karena itu yang namanya lupa itu wajar. Tapi cara mengingatkannya sudah disebutkan dalam syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza azada ar-rajul aw naqasa fi sholati falyasjud sajdatain, riwayat Muslim. Apabila seorang menambahkan rakaat atau menambahkan gerakan wajib dalam salat atau mengurangi di dalam salatnya, falyasjud, maka hendaknya dia sujud sajdatain, dua kali sujud. Nah, sujud apa namanya? Sujud sahwi. Bacaannya bagaimana bacaannya? Sudah kita lewati. Bacaannya bagaimana Ihsan? Seperti bacaan sujud biasanya. Paham ya? Enggak perlu bacaan-bacaan yang lain. Sama subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Yang pertama, yang sekali wajib, sisanya mau sempurna 3 sunnah. Naam. Kita lanjutkan lagi. Wa mata dzakara 'ada ila tartibis shalah, kapanpun dia ingat langsung mengulangi kepada urutan salat tersebut bi ghairi takbirin. Tanpa takbir lagi, tanpa takbir, karena dia lupa, paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya gini, seharusnya dia tasyahud awal, dia malah bangkit langsung, subhanallah, dia nggak perlu, Allahu akbar, nggak perlu, langsung menuju ke tasyahud awal tadi, nggak perlu takbir lagi, paham ya? Itu kalau ingat diingatkan, kadang ada juga ingatan subhanallah, dia tetap apa? Berdiri terus. Subhanallah, tetap berdiri. Dia enggak apa? Enggak ingat. Ikutin. Kenapa diikutin? Karena nanti barangkali dia di akhir sholat sujud sahwi. Paham belum? Jadi sujud sahwi makmum, barakallahu fikum, itu ngikutin imamnya. Ngikutin imamnya. Walaupun makmumnya enggak lupa, imamnya enggak lupa, maka makmum ikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi kalau imamnya apa barakallahu fikum enggak sujud sahwi, makmumnya boleh enggak sujud sahwi? Ya jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika di dalam salat tersebut, nah, lupanya makmum itu lain lagi dengan lupanya imam. Paham ya? Kalau imam yang lupa, kemudian makmum enggak lupa, imam sujud sahwi, makmum ikut sahwi. Paham ya? Nah, kemudian kalau seandainya masalah rokaat yang kurang, ketika imam taruhlah nampi ingatan subhanallah, subhanallah, subhanallah, tetap dia apa? Salam dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum nambah. Nambah enggak masalah, sudah selesai akhir ini ya. Makmum nambah, setelah nambah, sujud sahwi, setelah itu mengingatkan imam, Pak, tadi kurang Pak, jenengan Pak, kalau orang Jawa gitu kan. Paham ya? Antum tadi lupa Pak. Wangnya bangkit langsung gitu. Paham ya? Seperti itu nam. Kita lihat lagi. Kalau ingatnya setelah ngobrol bagaimana kira-kira? Nanti sebutkan nanti ya. Ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nama dunia kemarin? Asli enggak? Misalkan. Contoh aja. Contoh ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, setelah itu antum tadi kurang satu rakaat. Wah, langsung bangkit. Jangan lanjutin ngobrol dulu, ngobrolnya nanti lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau diputus dengan sesuatu sedikit enggak masalah. Tapi kalau sudah banyak panjang lebar ya diulangi. Kalau masih ada waktunya. Kita lihat sini nanti biar tambah jelas. Kata beliau, wa in zada raka'ah qata'a mata dzakar. Apabila dia menambahkan rakaat, maka dia memutuskan kapan dia ingat putus, jangan dilanjutkan. Wa bana 'ala ma fa'alahu, dan dia membangun di atas apa yang dia lakukan qablah sebelumnya. Jadi putus langsung jangan dilanjutkan. Diputus langsung jangan dilanjutkan. Naam. Coba perhatikan. Wala yatasyahhad, dan tidak perlu dia tasyahhud in kana qad tasyahhad, kalau dia sebelumnya sudah tasyahhud. Summa sadada wa sallam, kemudian sujud sahwi, setelah sujud sahwi salam. Jadi setelah sujud sahwi itu dua kali sujud, itu nanti ketika bangkit enggak perlu tasyahhud lagi. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu enggak mengisyaratkan telunjuk gini? Enggak perlu juga, langsungan. Kalau sudah tasyahhud sebelumnya harian itu. Naam. Kita lihat lagi. Wala yu'nam wala yu'tad birraq'ah zaidah wala yu'tad birraq'ah zaidah, mana masbuk itu, masbukatan atau masbuku itu, hah? Padri ada kurang titik atau enggak itu? Dan dia, nah barakallahu fikum, atau wala yu'tad, tidak dianggap ya, atau dia enggak menganggap ya, wala yu'tad birraq'ah zaidah, dan hendaknya dia tidak menganggap rakaat tambahan tadi. Karena diingatkan itu loh. Paham ya? Subhanallah, langsung dia turun ya. Langsung turun tasyahud. Karena rakaat terakhir salat duhur gitu loh. Dia kan mau nambah ya, karena ya banyak pikiran lah, karena banyak pikiran atau karena mungkin semangatnya itu ya salat duhur mau tambah satu rakaat lagi, 5 rakaat kan. Tapi dia enggak sengaja lupa bangkit ya. Allahu Akbar. Subhanallah, langsung turun dia. Enggak usah dianggap rakaatnya tadi itu sudah. Paham ya? Turun. Naam, barakallahu fik. Awa, jadi enggak perlu menganggap rakaat yang sudah didahului tadi itu. Wala yadkhul ma'ahu, dan tidak perlu masukkan bersamanya. Naam. Wala yadkhul ma'ahu man 'alima annaha zaidah, dan makmum yang tahu kalau itu tambahan enggak boleh ikut. Paham belum? Jadi imamnya kan bangkit. Allahu Akbar, rakaat yang berapa ini? Dia lupa rakaat yang kelima ternyata. Makmum yang tahu enggak perlu ngikutin, maksudnya itu. Enggak perlu masuk bersama itu, masuk bersama imam. Jadi imamnya bangkit atau jangan ikut bangkit, ingatkan. Subhanallah. Subhanallah, kalau dia paham akan turun dia. Paham belum? Kalau dia paham akan apa? Akan turun. Karena apa? Karena tidak diperbolehkan situ, karena sudah rakaat yang ke-4 sudah selesai salat duhur. Dia nambah rakaat ke-5. Subhanallah, turun dia. Makmum boleh enggak ikutin? Jangan. Karena makmum mengikuti imam pada perkara yang tidak apa? Nam, tidak berseberangan dengan syariat. Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jalla, wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Wa in kana imaman aw munfaridan. Kalau seandainya dia imam atau munfaridan salat sendirian, fanabbahahu siqatan. Kemudian dua orang terpercaya memperingatkan dia. Paham ya? Kalau munfaridan berarti salat sendirian yang ingatkan siapa kira-kira yang ingatkan? Mungkin orang sebelahnya. Orang sebelahnya mungkin ingatkan. Kalau salat sendirian kan ingatkan orang lain kan? Enggak mungkin sama-sama salat kan? Dia salat sendirian. Kalau imam jelas, yang ingatkan siapa kalau imam? Makmum. Tapi kalau salat sendirian yang ingatkan siapa? Yang ingatkan siapa? Orang yang di luar salat tapi ingatkannya subhanallah atau Pak, kelebihan rokaatnya Pak atau bagaimana ingatkannya? Atau bebas? Bebas yang penting dia paham karena dia di luar salat. Subhanallah tadi kalau ingatkan orang dalam keadaan salat dia makmum. Paham ya? Nah, Pak, salatnya kelebihan Pak rokaatnya Pak. Ini adalah mufaridan, salat sendirian dia. Langsung dia mungkin sadar gitu ya. Nah, kalau makmum ya subhanallah mengingatkan imam. Kita lihat lagi. Lazim ar-rujuk, wajib imamnya itu kembali kepada kebenaran. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Ketika diingatkan rokaatnya kelebihan, ya udah langsung kembali kepada yang pertama tadi, enggak usah nambah rokaat lagi. Wala yarji' dan tidak perlu kembali lagi. Innabahu na'am. Kalau satu orang ini sudah beda lagi ya. Makanya kalau enggak ada koma, enggak ada titik itu harus kita teliti. Wala yarji' innabahu wahidun. Kalau yang ingatkan satu orang ingatkan, nah barakallahu fikum, maka enggak perlu dia kembali. Illa kecuali an yatayakkan shawab. An yatayakkan shawab. Kecuali kalau dia yakin tanbihnya itu benar. Paham belum? Orangnya terpercaya, orangnya fiqah, memperingatkan walaupun satu orang diterima. Naam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yarji'il naam ila qauli dzil yadain. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu dalam hadis panjang itu dzil yadain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kembali kepada ucapannya dzil yadain, tapi beliau langsung sahwi yang di akhir. Naam. Wala yabtul shalah amalun yasir. Penting ini. Dan tidak membatalkan salat perbuatan yang sedikit. Paham ya, gerakan sedikit, nah barakallahu fikum tidak sampai membatalkan salatnya. Ka fathihi sallallahu alaihi wasallam al-baba lil Aisyah wa hamluhu Umamah wa wada'aha. Seperti contohnya saat itu Rasulullah membukakan pintu untuk Aisyah padahal salat, dan juga perbuatan beliau menggendong siapa? Umamah. Paham ya? Digendong oleh beliau, wa wada'aha dan meletakkannya. Taruhlah antum salat gendong anaknya. Paham ya? Kadang anaknya ada yang rewel, nangis, ya enggak digendong, diturunkan, digendong lagi. Itu enggak batalkan salat. Wa in ata biqaulin masyru'in fi shalah nam fi ghairi mawdi'ihi kal qira'ah fil qu'ud wa tashahhud nam fil qiyam lam tabtul bihi. Dan jika dia mendatangkan ucapan yang syariatkan di dalam salat, fi ghairi mawdi'ihi padahal bukan di tempatnya, kal qira'ah fil qu'ud, seperti bacaan ketika duduk, wa tashahhud atau tashahhud. Nah, wa tashahhud fil qiyam kal qira'ah fil qu'ud, atau seperti bacaan tapi ketika apa? Duduk, wa tashahhud dan juga bacaan tashahhud. Namanya tashahhudnya maksudnya itu adalah syahadatain maksudnya ya. Fil qiyam ketika berdiri tapi karena disyariatkan itu enggak batalkan salatnya. Nah, paham ya? Enggak batalkan salatnya. Atau contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum, di dalam sujud itu kan enggak boleh dia apa? Baca Al-Qur'an. Ya enggak? Tapi dia karena berdoa diperbolehkan, paham ya? Di dalam apa sujud membaca apa? Membaca sebagian bacaan Al-Qur'an. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sujud. Kan berdoa, niatnya kan berdoa enggak masalah. Tapi kalau niatnya baca Al-Qur'an enggak diperbolehkan. Kita lanjutkan lagi, wa yanbaghi sujudu sahwihi. Dan selayaknya dia sujud dikarenakan lupanya dia. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya sujud dua kali sujud. "Wa in sallama qabla itmamiha amdan." Kalau dia salam sebelum sempurna salatnya dengan sengaja batulat. Paham ya? Dia baru tasyahud gini langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Belum baca nam tasyahud wala apa? Wala syahadat wala enam yang lainnya, maksudnya dia langsung salam, belum selesai sholatnya salam, batal sholatnya. Seperti itu. Wa in kana sahwan, kalau ternyata dia itu lupa, summa zakara kemudian ingat, qariban dalam waktu dekat, atammaha, maka hendaknya dia menyempurnakannya. Paham ya? Menyempurnakannya. Contohnya apa? Seharusnya duhur berapa rakaat? seharusnya 4 rakaat. Dia baru 3 rakaat langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan temannya, antum kurang 1 rakaat. Nah, sesuatu yang sedikit langsung dia berdiri. Jangan ngobrol debat dulu. Masa sih ana enggak ingat ya? Wah, jangan langsungan. Paham ya? Langsungan. Kenapa langsungan? Karena posisinya syai'un yasir. Sesuatu yang sedikit. Paham ya? Itu penting. Nah, kita lihat sini. Walau kharaja minal masjid, kalaupun seandainya dia keluar dari masjid, au takallama yasiran li maslahatnya, atau bicara sedikit karena ada kepentingan. Nah, barakallahu fikum wa innan. Itu maksudnya, maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau dia itu salam sebelum sempurna salatnya karena lupa, ingatnya karena lupa. Kemudian dia ingat dalam waktu dekat, sempurnakanlah salat tersebut. Walaupun dia sudah keluar masjid, walaupun dia sudah bicara sedikit karena ada maslahah, ada kepentingan. Contohnya apa contohnya? Ya, bicara sedikit tapi penting, contohnya apa contohnya? Contohnya dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu anak antum tuh mainan kalau jengking. Bahaya, anak antum mainan kalau jengking, bahaya enggak kalau jengking? Bahaya kalau kita enggak ingatkan sengat nanti anaknya. Penting enggak penting? Setelah itu yang di setelah itu sebelahnya bilang, "Kamu itu kurang 1 rakaat." Langsung begitu ya. Sudah ngomong sedikit ada kan? Enggak masalah. Enggak masalah ya, enggak masalah. Naam. Wa in takallama sahwan, kalau seandainya dia bicara karena lupa, au nama atau tidur. Tidur dalam salat ini ya. Fatakallama. Naam, kemudian karena tidur mengigau atau misalkan dia bicara. Au sabaqa 'ala lisanih atau sabaqa lisan. Dia pengennya diam tapi ternyata apa? Lisannya malah apa? Malah ngomong tanpa dia sengaja. Hala qira'atihi dalam keadaan dia membaca bacaan salat, na barakallahu fikum, kalimatan suatu kata min ghairil Qur'an, tanpa sumber dari Al-Qur'an, lam tabtul. Ini ingat-ingat lupa ya, lupa enggak sengaja. Itu enggak batalkan salatnya. Paham ya, enggak batalkan salatnya. Contohnya apa contohnya? Bicara tapi lupa. Dia mungkin ya banyak pikiran itulah lagi baca Al-Fatihah, qul maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian ngomong omongan lain lah. Wah, tadi di mana naruh kuncinya misalkan. Ngomong sendiri dia. Bukan karena sengaja ya, tapi karena lupa gitu loh. Nah, itu enggak batal salat. Paham ya? Karena apa? Karena lupa gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa in qahqaha batulat. Kalau qahqaha tertawa terbahak-bahak. Salat mah dia tertawa, wah, tertawa gitu. Terbahak-bahak misalkan. Itu batal salatnya. Batal salatnya ya. La in tabassam. Tidak kalau dia senyum. Kalau senyum enggak batalkan. Orang salat kan kadang mungkin lagi baca ayat-ayat masalah apa? Masalah surga, senang, kemudian senyum sedikit. Dalam arti senyumnya itu bukan istilahnya apa ya? Bukan sengaja senyum terus, enggak spontan gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, itu enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Kadang kan gitu. Dia lagi salat, anaknya depannya lucu lagi misalkan. Itu kadang senyum sedikit, posisinya enggak tertawa terbahak-bahak, itu enggak batalkan salat. Paham ya? Enggak batalkan salat. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau qahqaha tadi itu, nah maksudnya tertawa terbahak-bahak, itu batal sholatnya ijma'an. Paham ya? Karena sudah di luar sholat lagi kan, tertawa terbahak-bahak dalam sholat lagi. Wa in nasiya ruknan, ini penting. Kalau dia lupa rukun, kalau dia lupa rukun, nam ghairu tahrimah, selain takbiratul ihram, ya, fa dzakarahu, kemudian dia ingat fi qira'atir raka'ah, ingat pada bacaan rakaat allati ba'daha, yang setelahnya, batulat allati tarakahu, batal rakaat yang dia meninggalkan tadi itu. Paham belum? Contohnya gini, rakaat pertama dia enggak baca Al-Fatihah. Rukun bukan Al-Fatihah? Rukun. Rakaat kedua ingat, wah tadi enggak baca Al-Fatihah. Berarti rakaat pertama batal. Nanti nambahkan satu rakaat lagi. Itu pendapat yang kuat. Dalilnya mana? Ubadah bin Samit, ingat-ingat, muttafaqun alaih, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Walaupun para ulama silang pendapat, tapi ini dalilnya kuat sekali. Syekh Muhammad bin Hizam juga menguatkannya ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau rukun Al-Fatihah ini dia tertinggalkan, ingatnya pada rakaat kedua, rakaat pertama enggak dianggap. Nanti nambah lagi satu rakaat. Untuk apa? Menambal rakaat pertama yang hilang apa? Rukunnya tadi itu. Ini kata beliau. Batulatil lati tarakahu minha, maka batal na barakallahu fikum rukun yang dia tinggalkan tadi itu. Wa salatul ukhra iwadan anha, berarti rakaat yang kedua sebagai pengganti rakaat yang pertama. Otomatis kalau jumlahnya 4 rakaat, nanti dia nambahkan 1 rakaat lagi untuk menyempurnakannya. Paham belum? 4 rakaat. Rakaat pertama dia lupa enggak baca apa? Al-Fatihah. Rakaat kedua ingat, wah, tadi rakaat pertama enggak baca Al-Fatihah ya. Enggak perlu antum mengulangi, tapi nanti nambah tuh rakaat itu loh. Untuk menggantikan rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya tadi itu. Naam. Wa la yu'idul iftitah, dan tidak perlu mengulangi apa? Iftitah, pengulang di awal lagi enggak perlu sebenarnya. Langsungan nanti tinggal diganti, tinggal ditambahkan. Qalahu Ahmad. Ini diungkapkan oleh Imam Ahmad. Wa in dzakarahu qabla syuru' fil qira'ah. Tapi kalau dia ingatnya sebelum membaca, sebelum memulai bacaan, na barakallahu fikum, ada, maka dia boleh ngulangi. Fa'ata bihi wa bima ba'da. Contohnya apa contohnya? Na barakallahu fikum, contohnya apa contohnya? Naam, dia lupa tapi ingatnya sebelum memulai bacaan. Bacaan atau bacaan qira'ah. Paham ya? Contohnya dia lagi rakaat kedua, belum baca Al-Fatihah baru ingat, tadi rakaat pertama belum baca Al-Fatihah. Nah itu boleh dia ngulangi lagi gitu, boleh. Paham belum? Nah, karena dia belum mulai qiraah untuk bacaan yang kedua itu loh, rakaat yang kedua. Faham maksudnya ya? Kalau sudah mulai bacaan yang kedua, rakaat kedua, maka enggak perlu ngulangi, nanti tinggal nambah satu rakaat. Nah, seperti itu. Kita lihat. Kata beliau, wa in dzakarahu qabla syuru', kalau dia ingatnya itu sebelum memulai bacaan fil qiraah, belum sebelum mulai bacaan qiraah, bacaan yang rakaat kedua, ada, boleh dia kembali fa'ata bihi wa bima ba'da, maka mendatangkan rukun yang dia lupa tadi dan mendatangkan yang setelahnya. Wa in nasiya tasyahud awal, kalau dia lupa tasyahud pertama, wa nahadha, dan dia malah bangkit, lazimahu rujuk, wajib dia kembali, wal itsyan bihi, dan mendatangkan dengannya malam yastatim qa'iman, selama dia belum berdiri sempurna. Penting ini ya. Jeruk baru Allah subhanallah, baru bangkit ini Allah subhanallah, turun dia. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri enggak usah turun lagi, nanti sujud sahwi. Paham belum? Nah, ini berdasarkan hadis apa? Hadis Mughirah bin Syu'bah riwayat Abu Dawud. Jadi kalau dia baru bangkit gini, Allahu akbar, belum posisi belum berdiri sempurna, kok ada ingat dan subhanallah, dia turun. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, lanjutkan enggak masalah, nanti sujud sahwi. Seperti itu. Nah, kita lihat, wa yalzamul ma'mum mutaba'atuhu. Wa yalzamul ma'mum mutaba'atuhu. Wajib makmum mengikuti imam, wa yasqut anhu tasyahud, dan juga gugur darinya tasyahud tadi. Wa yasjud lisahwi, dan nanti sujud sahwi. Jadi gini, tasyahud awal seharusnya tasyahud atau tidak seharusnya? Imamnya langsung bablas, Allahu Akbar, dah sempurna. Makmumnya jangan tasyahud sendiri gitu loh. Makmumnya ikuti aja imamnya. Nanti ketika imam tasyahud, ketika imam nah barakallahu fikum sujud sahwi di rakaat terakhir, barulah mereka ikut sujud sahwi. Ikut sujud sahwi walaupun makmumnya enggak lupa, teman, karena ngikutin imam tadi itu. Nah. Kita lihat sini, wa man syakka fi adadir rakaat bana 'alal yaqin. Kalau dia ragu mengenai jumlah rakaatnya, maka dia membangun di atas keyakinan yang dia yakini. Contohnya, sudah 3 atau 4 ini ya? Sudah 3 atau 4, jadi dia ragunya situ. 3 atau 4. Paham ya? Kalau dia yakin 3 nambah 1. Kalau dia yakin 4 enggak usah nambah lagi, selesai. Paham maksudnya ya? Dibangun di atas yang dia yakini. Wa ya'khud ma'mum 'inda syakkihi bi fi'li imamih. Ketika dia ragu, na barakallahu fikum, ma'mum mengambil apa? Mengambil perbuatan imam yang ngikutin imamnya. Karena biasanya makmum kan ada juga yang apa, ragu makmum. Ngikutin apa? Na barakallahu fikum, ngikutin perbuatan imamnya. Caranya gitu. Jangan sujud sahwi sendiri. Walau adrakal imam raki'an, dan kalaulah seandainya dia menjumpai imam itu ruku' wa syakka, tapi dia ragu makmum ini, hal rafa'al imam ra'sah, apakah imam sudah bangkit mengangkat kepalanya, qabla idrakihi, sebelum dia mendapatkan ruku', qabla idrakihi raki'an, lam yu'taddu bitilka raka'ah, maka enggak dianggap raka'ah tersebut karena dia ragu. Paham belum? Jadi dia lihat imamnya tadi anda dapatkan tadi ketika imam sudah bangkit atau belum ya, ragu dia. Paham ya? Ragu. Nah, kalau ragu seperti ini enggak dianggap rakaat tersebut. Wa idza bana 'alal yaqin, dan apabila dia membangun di atas keyakinan, ata bima baqiya, berarti dia mendatangkan sisa-sisa yang belum sempurna, wa ya'ti bihil ma'mum ba'da salami imami, dan makmum menyempurnakan setelah salamnya imam, wa yasjud lisahwi, dan dia sujud sahwi sendiri nanti. Paham belum? Jadi imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kok ada ragu nanti, kok ada ragu, dia boleh bangkit. Nyempurnakan, setelah itu sesuai sendiri. Naam. Walaysa 'alal ma'mum sujud sahwin illa an yashwa imamuh. Penting. Tidak ada kewajiban bagi makmum sujud sahwi sendiri. Ini dalam posisi satu rangkaian salat ya. Kecuali kalau imamnya lupa, fa yasjud ma'ahu, maka makmum baru sujud bersama dia, bersama imam. Walau lam yutim at-tasyahud, walaupun belum sempurna tasyahudnya, summa yutammimuhu ba'da sujudi. Kemudian setelah sujudnya baru dia menyempurnakan. Masbuk lah tarawih, masbuk. Paham ya? Masbuk menjumpai imam kok sujud. Ternyata sujud apa? Sujud sahwi, ikut aja gitu loh. Ikut gitu loh. Tarawih kita posisinya apa barakallahu fikum? Masbuk baru dapat satu rakaat. Imam sudah apa? Sempurna sholatnya. Ternyata imamnya di akhir sholat sujud apa? Sahwi. Berarti kita ikut sujud sahwi atau nunggu tasyahud nanti? Ikut sujud sahwi. Tasyahudnya sempurkan nanti ketika kita menyempurnakan rakaat. Faham maksudnya ya? Nah, jadi masbuk baru dapat satu rakaat, imamnya ternyata sujud sahwi. Dia ikut atau tidak? Ya ikut. Perkara dia belum tasyahud nanti. Rakaatnya berikutnya dia tasyahud. Nah, setelah di sini dikit lagi ya. Kata beliau, "Wa yasjud namas nam wa yasjud masbuk li salamihi ma'a imamihi sahwan." Dan orang yang masbuk terlambat salat tadi sujud dikarenakan salamnya imam, ma'a imamih, bersama imamnya juga. Sahwan. Nah, imamnya yang lupa tadi itu ya, bersama imam yang lupa tadi, wa li sahwihi ma'ahu, dan dikarenakan nam lupanya dia bersamanya, wa fi man farada bihi, ini berkaitan masalah sujud tadi ya. Orang yang masbuk harus ikut salamnya imam. Imam yang lupa tadi walaupun dia enggak lupa karena dia posisi makmum masbuk. Nah, dan barakallahu fikum wa fi man farada bihi, dan juga ketika dia salat sendirian kalau lupa juga sujud. Wa mahallan wa mahalluhu qabla salam, dan tempat sujudnya sebelum salam. Nah, illa idza sallama an-naqsin, kecuali kalau dia salam dikarenakan apa? Nam kekurangan rokaat, anak si rokaatin seperti apa? Kurang rokaatnya apa aksar atau kurang satu rokaat atau kurang dua rokaat lebih misalkan, barulah dia nanti apa? Sujud sahwinya setelah salam, nambah lagi itu loh maksudnya. Nam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, aku kurang don, antum kurang satu rokaat ya, akhi, bangkit ya. Setelah bangkit nanti sujud sahwi sendiri gitu loh. Faham maksudnya ya? Nam seperti itu. Li hadis Imran bin Husain wa dil yadain, dikarenakan hadis Imran bin Husain dan juga hadis yang dil yadain, wa illa, dan jika tidak demikian kata beliau, fi ma idza bana ala ghalibid dhannih, yaitu ketika dia membangun di atas apa, dugaan sangkaan apa, dugaan kuatnya, in qulna bihi, jika kita katakan dengannya, fayasjud nadban ba'da salam, maka kalau dia hanya bangun di atas dhon, jangan-jangan kurang misalkan, bukan dari keyakinan, maka nam barakallahu fikum, setelah apa? Setelah nam salam baru disunnahkan sujud. Li hadisnya Ali bin Mas'ud, dikarenakan hadisnya Ali bin Abi Thalib dan hadisnya Abdul Mas'ud, wa in nasiyahu qabla salam, dan jika dia lupanya itu sebelum salam au ba'da, atau setelah salam, atabihi malam yutil, maka hendaknya dia mendatangkan selama pemisahnya belum panjang. Kalau sudah panjang sehari dua hari enggak perlu dia ngulangi lagi, tapi banyak-banyak istighfar dan memperbanyak apa, amalan soleh. Karena kesalahan yang tanpa sengaja itu termasuk dosa-dosa kecil diantaranya yang apa, yang Allah Ta'ala menyatakan innal hasanati yudhibna as-sayyiat, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil atau kejelekan-kejelekan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.